ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, terasa di kau di sini. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Secara bersahaja, cinta ikhlas pada manusia, manusia cahaya surga. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.